Mitra bisnis, beberapa waktu lalu, Bank Dunia baru saja merilis survei ranking kemudahan berbisnis. Indonesia berada di peringkat 121 atau menurun dibanding tahun sebelumnya. Adapun Singapura dan Hong Kong berada di peringkat 1 dan 2 dalam tujuan favorit investasi dunia. Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia bahkan berada di bawah Vietnam yang menempati posisi 78. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan Ketua Litbang Perbarindo, Sawaludin. Pak Sawaludin, apa komentar Anda? Memang persoalannya kan Indonesia mungkin persoalan birokrasi kan pada akhirnya gitu kan. Jadi kalau ada investor mau masuk itu, lebih banyak kan hambatannya itu di birokrasi misalnya untuk mendapatkan izin gitu ya. Belum apalagi kalau bicaranya di daerah-daerah yang sekarang otonominya kan gitu kan. Udah lebih beda-beda jadi satu daerah dengan daerah lain. Ada yang ada satu daerah misalnya mudah untuk mendapatkan izin gitu kan. Tapi ada satu daerah lain ya maksudnya di sini nggak standar gitu kan antar daerah. Itu mungkin yang menyebabkan penilaiannya menjadi kemudahan berinvestasi menjadi apa jadi turun itu rating Indonesia gitu. Salah satu faktor yang dinilai mengalami penurunan adalah perolehan kredit. Bagaimana menurut Anda? Nah ini sebenarnya ini kita juga nggak ngerti gitu ya kenapa itu bisa jadi turun. Padahal kalau kita lihat sekarang kan LDR bank sebenarnya kan masih rata-rata masih rendah gitu kalau bank umum ya. Kalau BPR oke lah udah cukup tinggi LDR-nya. Tapi kita merasakan juga untuk mendapatkan pengusaha yang bankable itu juga nggak mudah gitu kan sekarang itu. Bukan berarti bank nggak menyalurkan kredit gitu. Ya saya ambil contoh seperti BPR saya gitu. Sekarang mencari nasabah yang memang benar-benar untuk layak dibiayai itu juga nggak mudah. Sementara kita ketersediaan dana cukup gitu, bahkan lebih gitu untuk likuiditas gitu. Bukan banknya yang nggak mau ngasih kredit gitu. Cuman barangkali persoalannya adalah informasi gitu. Informasi antara pengusaha yang butuh kredit, kemudian bank yang memang siap untuk memberikan kredit. Ini intermediasinya itu yang harusnya ada gitu kan. Sehingga kalau ada misalnya pengusaha butuh kredit, wah ini dia bisa ngajukan kemana gitu kan. Itu mungkin informasi-informasi itu yang kurang, sehingga di satu sisi bank kelebihan likuiditas gitu kan, di sisi lain pengusaha katanya susah untuk mendapatkan kredit. Jadi itu yang harus dicari jalan keluarnya gitu. Sebenarnya bagaimana proses pemberian kredit di negara tetangga? Nah itu yang saya belum dapat referensi itu di negara-negara yang baru berkembang itu, apakah memang di sana bisa lebih mudah gitu persyaratannya dibanding di kita gitu kan. Sebenarnya tapi di kita kan sebenarnya juga ya relatively lah, nggak persoalannya mungkin kalau bank umum ya dia kan tentu minta legalitas dari usaha kan gitu. Tapi sekarang dengan banyaknya unit-unit mikro bank umum yang masuk ke sentra-sentra bisnis, terus BPR juga semakin berkembang, harusnya sih sumber pembiayaan itu lebih mudah gitu. Mungkin itu yang saya bilang tadi, persyaratannya yang nggak klop juga barangkali gitu kan. Di satu sisi ada pengusaha, tapi dia belum, menurut bank ini belum bankable nih gitu kan. Sehingga dia memang nggak belum layak menurut penilaian bank. Nah di sini mungkin peran lembaga-lembaga yang memang kompeten untuk membina pengusaha itu, sehingga dia bisa menciptakan dari yang tadinya tidak layak menurut bank menjadi layak. Demikian Sawaludin. Saya Kiki Wijaya.